Kata beliau, babu sifatis sholat. Bab sifat sholat. Ya, di dalam bab ini, pembahasan yang panjang dari penulis, kita fokuskan pada 64 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Iya. Sifat sholat, ya, dikatakan sifat sholat yaitu penjelasan kaifiat. Dan para fuqaha di dalam menjelaskan sifat sholat, metodologi yang mereka lakukan, yang pertama adalah mereka merinci sifat sholat itu dari A sampai Z secara global. Iya. Jadi mereka rinci dulu sifat sholat dari A sampai Z. Begitu selesai, baru mereka kembali lagi dan menguraikan dari sifat sholat itu seluruhnya, yang mana yang rukun, yang mana yang wajib, yang mana yang apa, yang sunnah. Ya, dan ini akan dilakukan oleh Ibnu Qudamah di sini. Nah, dan di dalam penjelasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi menuntunkan tuntunan yang jelas. Ya, karena beliau bersabda dalam hadis Malik bin Al-Khuwairits, riwayat Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi mencontohkan bagaimana salat tersebut. Beliau pernah sengaja salat di atas mimbar supaya dicontoh oleh para sahabatnya. Beliau mengajarkan orang yang berbuat jelek dalam salatnya itu, diajarkan oleh Nabi cara sholat yang baik, yang benarnya. Iya. Dan kibarul sahabat, seperti dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau menukil dari 10 orang sahabat, juga 10 orang sahabat yang meriwayatkan bagaimana sifat sholat Nabi. Dan Abu Hurairah memperagakan bagaimana sholat Nabi, dan beliau mengatakan beliau sangat mirip sholatnya dengan Nabi. Iya. Ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang bagaimana cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hal yang ditekuni oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Karena sholat ini adalah rukun Islam yang sangat agung, dan ini pokok pembahasan di dalam sholat. Iya, dan sholat ini berulang pada seorang hamba. Dan sholat ada sholat wajib 17 rakaat dalam sehari semalam. Ada sholat-sholat sunnah yang puluhan jumlahnya sholat sunnah ini. Iya. Nah, banyak sekali ya bentuk-bentuk sholat sunnah. Dan akan datang nanti pembahasan khusus tentang sholat tatawu oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini secara umum berkaitan dengan masalah sifat sholat. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dan merinci bagaimana sifat sholat itu. Beliau memulai dengan menerangkan tentang berdiri untuk mengerjakan sholat. Iya. Kata beliau, wa idza qama ila sholati. Wa idza qama, apabila dia berdiri. Jadi ini yang pertama tentang kewajiban berdiri dalam sholat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah, melakukan sholat dalam keadaan qanit, dalam keadaan khusyuk. Dan dalam hadis Imran bin Husain, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah kamu berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka duduklah. Kalau kamu tidak mampu, maka boleh kamu berbaring. Dan orang yang keliru dalam sholatnya itu diajari oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk sholat, fastaqbilil qiblah, menghadaplah ke kiblat. Jadi ajarkan idza qumta, kalau kamu berdiri. Ya. Jadi ini yang pertama, seorang ketika dia sholat dia berdiri. Dan berdiri ini apabila ada kemampuan. Apabila ada kemampuan. Kalau misalnya seorang sakit, boleh dia duduk. Dia tidak mungkin duduk, maka dia boleh apa? Boleh berbaring. Dia tidak mungkin berbaring, maka dia berisyarat. Boleh berisyarat dengan kepalanya. Nah, isyarat dengan kepala. Dan di dalam isyarat secara umum, ya, caranya untuk rukuknya, untuk sujudnya, isyaratnya lebih mendalam daripada apa? daripada rukuknya. Ya kalau misalnya dia isyarat dengan kepala, ya diangkat kepalanya 5 derajat misalnya, ini untuk rukuk. Untuk rukuk. Tapi begitu untuk sujud, diangkat kepalanya lebih apa? Lebih tinggi lagi, misalnya diangkat 10 derajat. Ini untuk apa? Untuk sujud. Iya. Untuk sujudnya. Demikian pula di orang yang sholat di atas perahu, ya, boleh dia sholat duduk. Kalau khawatir, apabila dia berdiri di atas perahu, bisa menyebabkan dia apa? Dia tenggelam atau jatuh dari perahu tersebut. Nah, dan ini dari kemudahan-kemudahan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Itu membaca Allahu Akbar. Kata beliau, idza qama ila sholati, kalau dia berdiri untuk sholat, qala Allahu Akbar. Dia membaca Allahu Akbar. Ini disebut takbiratul ihram. Iya. Dan ini bagian dari sholat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang jelek sholatnya itu. Beliau berkata, istakbilil kibla fakabbir. Menghadaplah kamu ke kiblat, kemudian takbirlah kamu. Dan dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bertaharah, pembukanya adalah bertakbir, dan penghalalannya adalah apa? Dengan salam. Iya. Dan takbirnya di sini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, membaca Allahu Akbar. Membaca apa? Membaca Allahu Akbar. Iya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Berbeda dengan orang-orang Hanafiyah. Orang-orang Hanafiyah, mereka membolehkan kalau takbir dengan selain Allahu Akbar. Boleh membaca Allahu A'zam, Allahu Ajal. Ya, itu boleh bagi mereka. Sebab maksudnya adalah mengagungkan Allah. Ya, tapi ini pendapat yang lemah, bahkan pendapat yang keliru. Yang benarnya harus membaca apa? Allahu Akbar. Sebab ini yang dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya. Apalagi dikatakan wa tahrimuha takbir, pengharamannya dengan takbir, hanya disebut takbir saja. Itu membaca Allahu Akbar. Ya, dan ini sigah dalam konteks bahasa Arab menunjukkan takhsis, pengkhususan. Karena itu yang benarnya seseorang hanya membaca Allahu Akbar. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada yang syah selain daripada itu. Dan membaca Allahu Akbar. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat, bacaan takbir dijaharkan bagi imam, dilirihkan bagi makmum dan orang yang mengerjakan salat sendirian. Kata Ibnu Qudamah, yajharu biha al-imamu wa bisairi takbir liyusmi aman khalfahu wa yukhfihi ghairuhu. Kata Ibnu Qudamah, takbir ini dijaharkan oleh imam. Ya, takbiratul ihram dijaharkan oleh imam, demikian pula seluruh takbir yang lainnya. Demikian pula seluruh takbir yang lainnya. Takbir yang lainnya disebut dengan nama apa? Takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi seluruh takbir bagi imam adalah dijaharkan. Untuk apa? Memperdengarkan makmumnya. Karena memang imam dijadikan untuk apa? Diikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. "Faida kabbar fakabbiru." Apabila dia takbir, ikutlah kalian bertakbir bersamanya. Jadi kalau imam takbir dia tidak perdengarkan takbirnya, ini sulit bagi makmum untuk mengikutinya. Karena itu imam harus menjaharkan takbir. Adapun makmum atau kalau dia salat sendirian, dia tidak perlu menjaharkannya. Tidak perlu menjaharkannya. Hanya saja para ulama silam pendapat apakah dia harus memperdengarkan dirinya atau tidak. Jadi tidak dia jaharkan, didengar orang lain. Tapi apakah harus dia perdengarkan dirinya? Iya. Jawabannya bahwa memperdengarkan diri ini kadar tambahan. Ya perlu dalil. Dan tidak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Karena itu tidak harus dia perdengarkan diri. Yang penting bergerak mulutnya, mengucapkan takbir. Walaupun dia tidak perdengarkan dirinya, tidak apa-apa. Ya karena itu dari kesalahan umum orang yang sholat, Ya, dari awal sampai akhir mulutnya tidak pernah bergerak. Ya. Jelas ya? Sebab di dalam bacaan salat semuanya diajarkan oleh Nabi dengan bacaan. Para sahabat menghikayatkan dari Nabi, mendengarkannya. Nabi mengajarkannya. Nabi membahasakan waqulu dan ucapkan. Ucapan itu dengan lisan, gerakan dengan mulut. Karena itu tidak syah seorang itu membaca bacaan salat dan dia tidak menggerakkan apa? Menggerakkan mulutnya. Jadi dia gerakkan mulutnya membaca bacaan walaupun dia tidak perdengarkan apa? Dirinya sendiri. Ya, sebab makmum tidak boleh menjaharkan bacaan. Ya, kalau makmum menjaharkan bacaan itu namanya dia apa? Mengganggu makmum yang lainnya, mengganggu tetangganya. Ya. Dan seperti ini tidak diperbolehkan dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sungguhnya salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innakum ala kullukum munajin rabba fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ingatlah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Jangan sebagian dari kalian mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya saat membaca. Jadi bacaan, ya, kalau antara makmum tidak boleh dijaharkan sebab itu mengganggu ya, mengganggu tetangganya. Ya, dan ini menjadi masalah ya pada sebagian orang, ya, yang menjaharkan bacaannya dan mengganggu tetangganya. Baik. Pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, baik ini di pembahasan yang keberapa kita? Pembahasan yang kelima ya, kesunahan mengangkat tangan hingga bahu atau ujung telinga bersama dengan takbir. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa yarfa'u yadayhi 'inda ibtida'i takbir ila hadwi mankibaihi au ila furu'i udunaihi. Ya. Kata beliau, dan dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya di permulaan takbir. Perhatikan bahasanya ya. Di permulaan apa? Di permulaan takbir. Ila hadwi mankibaihi, sampai sejajar dengan apa? Bahunya. Au ila furu'i udunaihi, atau sejajar dengan ujung telinganya. Jadi ada dua kaifiat dalam mengangkat tangan. Iya. Dia membaca Allahu Akbar sejajar dengan apa? Hah? Sejajar dengan bahu yang pertama, dan boleh Allahu Akbar sejajar dengan apa? Sejajar dengan ujung telinga. Yang dimaksud sejajar ya. Iya. Sejajar itu tidak harus dekat. Sebagian orang seakan-akan kalau takbir harus di mana? Di bahunya, tangannya. Harus melengket di bahunya atau melengket di telinganya. Ya. Dan ini tidak mesti. Yang disebut dalam hadis adalah hadwa, sejajar. Sebab ini posisi yang sedangnya, posisi yang apa? Enaknya di dalam sholat. Karena itu hanya sejajar saja. Ya. Kalau dia dekatkan ke telinganya, ini akan apa? Takalluf ya. Ya, coba bayangkan kalau dia dekatkan ke telinganya. Ya, Allahu Akbar. Ya, kalau dia sholat di sampingnya ada tetangganya, ya, akan kena siku orang yang di sampingnya. Ya. Kalau dia ingin menjaga orang yang di sampingnya tidak kena siku, dia harus tunduk sedikit. Allahu Akbar. Ya. Dan ini takalluf namanya, berlebihan. Ya, ini takalluf. Dan kita dilarang ya dari takalluf yang seperti ini. Baik. Kenapa ada dua kaifiat? Sebab memang ada dua hadis dalam hal ini. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama li sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri untuk salat, dia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau takbir. Ini hadis Ibnu Umar ya, sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu. Adapun sejajar dengan ujung telinga, ini dalam hadis Malik bin Huwairith riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihi ma udunayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan ujung apa? Ujung kedua telinganya. Baik. Ini tentang posisi pengangkatan tangan saat takbir. Nah, Ibnu Qudamah di sini mengisyaratkan tentang takbirnya, bahwa takbir itu beserta ya bersamaan. Jadi membaca Allah Akbar bersamaan dengan apa? Mengangkat tangan. Dan ini salah satu kaifiat. Iya. Dan memang ada 3 riwayat. Ada riwayat takbir dahulu baru mengangkat tangan. Dan ada riwayat mengangkat tangan kemudian apa? Takbir. Tapi ini kaifiatnya harus diperjelas ya. Iya. Kaifiatnya harus diperjelas. Karena sebagian ada yang dia takbir dulu Allahu Akbar, selesai Allah Akbarnya baru apa? Mengangkat tangan. Atau dia takbir dulu Allahu Akbar, iya, baru dia turun untuk ruku. Dan ini dianggap keliru oleh sejumlah ulama. Iya. Karena itu di banyak buku fikih disyaratkan harus takbir itu bersama dengan gerakan. Iya. Bersama dengan gerakan. Iya. Baik, mungkin ada yang bertanya, kalau takbir bersama dengan gerakan, lalu bagaimana posisi hadis yang mengatakan Nabi takbir kemudian mengangkat tangan atau mengangkat tangan kemudian takbir? Ya, jawabannya bahwa takbir bersama dengan gerakan, tapi maksudnya takbirnya di awal, Allahu Akbar bersama dengan gerakan di awal. Atau diangkat tangannya dahulu, masih ikut tangannya sambil dia baca apa? Allahu Akbar. Atau dia ruku, ya, dia mulai ruku, Allahu Akbar, mulai ruku. Ini namanya awal, tapi disertai dengan apa? Gerakan ruku. Atau sudah dekat ruku, sudah hampir apa namanya? Posisi ruku sempurna, baru dia baca takbir, Allahu Akbar. Ini namanya takbirnya dia apa? Diakhirkan. Iya. Jadi ini yang dipahami oleh banyak dari ulama kita yang membahas tentang sifat salat, bahwa makna dari takbir bukan artinya dia takbir dahulu Allahu Akbar, selesai takbirnya sempurna baru dia ruku, tidak. Atau dia ruku sempurna setelah itu baru dia takbir. Sebab kalau dia ruku sempurna, kalau dia sudah bangun dari ruku misalnya, dia bangun dari ruku sempurna i'tidal, kemudian baru dia takbir, ini takbirnya bukan pada saat dia bangkit dari ruku, pada saat i'tidal namanya dia takbir. Dan ini dia keliru namanya. Ya, memposisikan takbir bukan pada tempatnya. Karena itu para fuqaha mengharuskan takbir bersama dengan apa? Gerakan. Boleh di awal gerakan, boleh di tengahnya, dan boleh di akhir gerakan. Boleh di akhir gerakan. Iya. Baik. Jadi ini saya katakan bahwa ini yang dipahami oleh umumnya ya, dari para ulama kita yang membahas tentang hal ini. Ya, kalaupun ada riwayat-riwayat dari sebagian imam fikih yang cenderung mengatakan boleh gerakan dulu sempurna kemudian takbir atau sebaliknya, maka ini diarahkan kepada makna yang saya terangkan tadi. Iya. Kemudian berikutnya seputar peletakan tangan di atas tangan kiri di bawah pusar. Iya. Ibnu Qudamah berkata, "Wa yaj'aluhuma tahta surratihi." Dia jadikan kedua tangannya di bawah apa? Di bawah pusarnya. Iya. Jadi sini dua hal ya. Pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Dan ini syah di dalam banyak hadis. Sebab di dalam sholat posisi tangan diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Sebagian ulama ada yang menyusun risalah khusus. Yaitu Syekh As-Sindi. Beliau menyusun risalah khusus. Hadis mutawatir tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jelas ya, tangan kanan di atas tangan kiri ya, sebab ini memang tidak dipungkiri kesahihan hadisnya. Hanya saja yang menjadi masalah di mana diletakkan kanan di atas kiri, di mana diletakkan, di atas dada kah, di pusar kah, atau di bawah pusar. Ini yang ada silam pendapat dalam apa? Riwayatnya. Iya. Baik, sebelum saya masuk kepada di mana letaknya, posisinya dulu. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Iya. Di dalam sebagian riwayat di apa namanya disebutkan, ya, disebutkan bahwa diletakkan di atas ya, tangan kanannya, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, ya, diletakkan di atas tangan kirinya, yang dikatakan di situ mengenai bahri ala bahri kaffihi warusgi wasa'id. Ya. Baik, ini hadits Wail bin Hujur ya, riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Tsumma wada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan tangan kanannya ala dhahri kaffihi, di atas punggung. Di atas punggung telapak tangan kirinya. Di atas punggung kena punggung dan rusq. Ar-rusq ini tulang apa namanya? Pergelangan tangan. Was-sa'id. As-sa'id itu adalah tulang dari pergelangan tangan ke pertengahan. Pertengahan antara pergelangan dengan siku. Antara pergelangan dengan siku, kita ambil pertengahannya. Dari pertengahan ini ke pergelangan, ini disebut apa? Sa'id dalam bahasa Arabnya. Jadi Nabi meletakkan tangannya tiga sekaligus. Ya, di atas punggung telapak tangan, di atas apa namanya? Hah? Pergelangan tangan sekaligus kena apa? Sa'idnya. Ini diletakkan bahasanya di sini, meletakkan. Ini salah satu kaifiat. Kaifiat yang kedua, boleh digenggam. Iya. Boleh digenggam. Nah. Dan riwayat menggenggam itu sifatnya berbentuk mutlak. Karena di dalam hadis Ali bin Abi Thalib hanya dikatakan beliau meletakkan tangannya, telapak tangannya di atas telapak tangan. Iya. Apa beliau meletakkan Nah, di dalam hadis, bukan hadis Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajul yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia, mereka diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas dhira'. Ya. Dhira' ini apa? Dhira' dalam bahasa Arab dari ujung jari ini ke mana? Ke siku. Jadi dhira' dari sini. Jadi kalau dhira' dia tidak mesti untuk di atas apa? Di atas punggung, tapi mungkin juga untuk dia kena ke tangannya sampai ke siku. Boleh. Ya. Dan di dalam sebagian kaifiat digenggam. Karena itu ada dua kaifiat. Boleh diletakkan begini, boleh dipegang. Dan memegangnya boleh di pergelangan dia pegang. Dan boleh dia apa? Naik sedikit. Mendekati siku dia genggam. Nah, jelas ya? Kalau misalnya kalau terlalu sempit, dia naikkan lagi sedikit. Sampai kemana? Ke dia pegang lengannya misalnya. Ya, ini juga tidak ada masalah. Sebab dia masih masuk di dalam kandungan umum hadis-hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa ja'aluhuma tahta surratihi, diletakkan di bawah apa? Di bawah pusarnya. Diletakkan di bawah pusar. Ya. Di sini beliau pakai riwayat di bawah pusar, ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Namun hadisnya ada kelemahan ya di dalam sanadnya. Ya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan diletakkan di atas pusar. Iya. Diletakkan di atas pusar. Dan ada riwayat yang lain mengatakan bahwa diletakkan di atas dada. Ya, diletakkan di atas dada, tapi seluruh riwayat ini ada kelemahan. Semuanya ada kelemahan. Iya. Yang paling minimal kelemahannya, yang paling sedikit kelemahannya adalah meletakkan di atas dada. Itu yang paling sedikit. Mursal dari Mursal Tawus. Iya. Adapun hadis Wail bin Hujr tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada dari riwayat Wail bin Hujr. Ini mungkar dari sisi riwayat. Dari jalan Muammal bin Ismail. Dan dia telah menyelisih banyak rawi. Iya. Karena itu yang benarnya dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan selainnya. Ya, dari ahlul ilm. Dan ini yang di apa namanya? Yang dikuatkan oleh beberapa ulama kita ya di masa ini. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa seorang itu ada keluasan di dalam meletakkan tangannya. Boleh dia letakkan di atas dada, boleh dia letakkan di atas pusarnya dan boleh diletakkan di bawah pusar. Ya, sesuai dengan apa yang mudah baginya. Apa yang mudah baginya. Ya, karena memang asalnya hadis-hadis yang menjelaskan di mana letaknya itu ada kelemahan di dalamnya. Baik. Jadi selesai sampai sini ya, bahwa pada masalah di mana diletakkan ini ada keluasan. Ada keluasan di dalamnya. Pembahasan berikutnya tentang memandang ke tempat sujud. Kata beliau wa ja'alu nadarahu ila maudhi'i sujudihi, dan beliau menjadikan pandangannya ke tempat sujudnya. Ya. Ini pembahasan akan dikatakan sunnahnya kalau hadisnya sahih. Ya. Dan memang hadis tentang memandang ke tempat sujud ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Dan sebagian ulama melemahkannya, adapun Syekhuna Syekh Mukbil, beliau melemahkan hadis tersebut. Melemahkan hadis tersebut. Iya. Dan tentunya kalau dalam hal yang seperti ini dari sisi tarjih kita perlu membahas ya dan memilih yang mana yang kuat dari dua pendapat. Ya, dan saya sendiri dari apa yang saya periksa dari jalan-jalan hadis ini, kelihatannya pendapat yang melemahkan itu lebih kuat. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa hadisnya lemah, maka asalnya pandangan mata di dalam sholat itu tidak ada ketentuan khusus untuk berada di tempat sujud. Ya, hanya saja di dalam sholat ada beberapa aturan yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, Nabi melarang di dalam sholat seorang melihat ke langit. Kemudian yang kedua, Nabi melarang di dalam sholat menoleh ke kanan atau kemana? Ke kiri. Iya. Kemudian di dalam sholat, pada syaat tasyahud, ya telah syah di dalam sebagian hadis, pandangan mata adalah ke telunjuk. Pandangan mata. Ke telunjuk. Iya. Pada selain dari tempat ini, maka aturannya pandangan mata boleh kemana saja. Hanya saja diingat bahwa dalam sholat itu Nabi bersabda, inna fis sholati apa? La syugla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Makanya jangan dia memandang hal yang apa? Menyibukkannya. Ya, karena itu memang, ya walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi mereka kadang menganggap sunnah melihat ke tempat sujud. Sebab itu memang posisi yang lebih apa? Lebih khusyuk dan membawa kepada kekhusyukan. Iya. Membawa kepada kehusyukan. Baik. Kemudian berikutnya, ya, tentang membaca doa istiftah. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk." Kemudian dia membaca doa istiftah. Ya, doa istiftahnya ringkas ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini ringkas sekali, mudah untuk dihafal. Iya. Dan ini hadis bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajarkan hadis ini atau mengajarkan istiftah ini, beliau tidak mengajarkan yang lain. Iya. Karena itulah para fuqaha Hanabila, mereka lebih cenderung memberi contoh doa istiftah dengan doa yang ringkas ini. Sebab ini mudah dihafal. Gampang dihafal oleh orang-orang awam. Ya, kalau dari sisi riwayat, ada dua istiftah lebih sahih daripada ini. Ada dua istiftah lebih sahih daripada ini. Seperti hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Allahumma ba'id baini, apa? Wa baina khatayaya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-dalas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was-salji wal barad. Ini dari sisi riwayat, riwayat Bukhari Muslim lebih sahih. Hanya saja doanya panjang. Jelas ya? Dan dah semua ya, orang apalagi dia awam misalnya masyarakat umum sulit menghafal, mampu menghafal doanya. Apalagi kalau dia hafal doa lebih panjang daripada itu. Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan seterusnya. Lebih panjang doa. Istiftah dengan itu akan lebih panjang. Ya, walaupun semua istiftah boleh dibaca. Dan sebaiknya dihafalkan. Agar supaya seorang itu selang-seling di dalam apa? Di dalam? Hah? Di dalam membaca istiftahnya. Dan ini akan lebih menghadirkan khusyuk di dalam sholatnya. Ya, hanya saja para ulama ya mengatakan bahwa dari kefakihan seorang imam, imam itu kalau dia istiftah tidak panjang bacaannya. Dia baca istiftah yang ringkas kemudian baca bacaan. Mereka anggap itu bagian dari fikih. Sebab ini untuk mengukur orang yang sholat di belakangnya. Ya, karena itu kalau dia sholat malam misalnya silahkan dia baca. Allahumma inni wajjahtu wajhiya. Sebab ini memang haditsnya warid di sholat malam. Walaupun dia ada di sholat malam, tapi tidak menutup kemungkinan dibaca di mana? Di sholat wajib. Tidak apa-apa dibaca di sholat wajib. Iya. Baik. Jadi ini dua istiftah yang dibaca. Yang mananya indah ya. Subhanakallahumma bihamdik. wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Ringkas dan indah maknanya. Kemudian, ya, saya tegaskan lagi ya bahwa dua istiftah itu banyak jumlahnya. Dan seorang boleh memilih dua istiftah apa saja yang dia baca. Tidak mesti dia membaca dua istiftah yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang membaca ta'awud. Ya, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kemudian dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah memerintah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dari syaitan ar-rajim. Ya. Dan ini perintah dalam Al-Quran ini menunjukkan disyariatkannya seseorang membaca apa? Membaca isti'adah. Ya. Boleh yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan memang riwayat-riwayat membaca ta'awud itu ada beberapa riwayat. Ya. Ada beberapa riwayat. Karena itu para ulama mengatakan bahwa yang paling lengkapnya dia membaca isti'adah atau ta'awud adalah dia membaca sebagaimana di dalam hadis Allahumma dia membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling lengkap ya. Sebagaimana telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh dia ringkas dia membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim sampai situ saja boleh. Dan boleh dia juga baca a'udzu billahi min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Dia tidak membaca as-sami'ul 'alimnya. Dan boleh dia baca yang paling ringkasnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini semuanya diperbolehkan. Ya, dia baca sesuai dengan apa yang dimudahkan baginya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah isti'adzah ini dibaca untuk salat atau untuk bacaan di dalam salat? Iya. Kalau untuk sholat, maka cukup sekali dia baca. Kalau untuk bacaan dalam sholat, nah ini ada silang pendapat. Apakah bacaan sholat itu dihitung satu bacaan semuanya atau beberapa bacaan? Kalau dihitung beberapa bacaan, maka pada setiap rakaat dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau seluruh bacaan sholat dihitung satu, maka membaca basmalahnya cuma sekali dan membaca ta'awudznya cuma apa? Cuma sekali. Ya. Dan ini pendapat yang lebih zahir bahwa bacaan sholat cuma satu saja di dalam sholat. Ya. Karena penyebutan basmalah dan penyebutan isti'adah itu hanya disebut di permulaan sholat. Ya. Disebut di permulaan sholat. Ini yang paling zahirnya. Walaupun kalau ada yang membaca basmalah dan membaca isti'adah pada setiap rakaat, kita tidak mempunyai dalil kuat untuk mengingkarinya. Ya, tapi secara zahir, lebih zahir kalau dia dibaca di awal sholat saja. Baik, kemudian pembahasan berikutnya tentang membaca basmalah, perihal membaca basmalah. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Membaca basmalah ini ya dibaca di dalam salat ya, dibaca di dalam salat. Ya. Karena apa? Basmalah itu adalah ayat yang dibuka dengannya pada setiap surah. Dibuka dengannya pada setiap surah. Betul dia bukan dari surah Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat untuk membuka setiap surah kecuali surah apa? Kecuali surah At-Taubah. Iya. Maka disyariatkan untuk membacanya. Disyariatkan untuk membacanya. Iya. Dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ya hal ini. Kemudian Ibnu Qudamah memberikan kesimpulan umum. Ya, ketentuan umum tentang masalah tidak dijaharkan. Dan ini pembahasan kita yang ke-11. Penegasan bahwa bacaan istiftah, ta'awud, basmalah tidak dijaharkan. Kata Ibnu Qudamah, "Wala yajhar bi syai'in min dalik." Dan tidak boleh dia menjaharkan sesuatu apapun dari hari itu. Ya, jadi seluruhnya istiftah, ta'awud, dan apa? Basmalah tidak ada yang dijaharkan. Ya, semuanya dibaca dengan lirih, dengan sir. Dan ini Ibnu Qudamah sebutkan dalilnya liqauli Anasin radhiyallahu anhu berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu anhu, "Shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mereka tidak menjaharkan. Kalau membaca, baca ya. Tapi Anas tidak mendengar ada yang menjaharkan apa? Bismillah. Dan ini bisa diambil pemahaman kebalikan. Bahwa mereka membaca bismillah tetapi tidak apa? Tidak dijaharkan. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dijaharkan. Baik, dan ini yang lebih tepatnya. Karena hadith-hadith yang menjelaskan tentang menjaharkan basmalah, itu semuanya ada kelemahan. Ya, termasuk yang paling kuatnya riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah menjaharkan basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Ya. Syekh Mukbil rahimahullah pernah mensahihkan hadith ini. Karena itu beliau di kesimpulan fikihnya, beliau katakan bahwa menjaharkan basmalah, hukumnya, ya, apa kata beliau, tidak disyariatkan menjaharkan basmalah, atau basmalah itu tidak dijaharkan, kecuali kadang-kadang, kata beliau. Kecuali apa? Kadang-kadang. Karena kebanyakan riwayat tidak menjaharkan. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah disebut menjaharkan. Maka beliau kompromikan bahwa asalnya tidak menjaharkan basmalah. Boleh, tapi apa? Kadang-kadang saja dilakukan. Nah, dan ini pendapat beliau dibangun di atas keabsahan hadith Abu Hurairah. Tapi yang benarnya bahwa menjaharkan basmalah pada hadith Abu Hurairah itu juga ada kelemahan di dalamnya. Dia adalah riwayat yang syad. Ya, dan saya dengar belakangan katanya beliau rujuk rahimahullahu ta'ala dari mensahihkannya. Nah, baik. Yang jelas bisa disimpulkan di sini bahwa basmalah itu tidak dijaharkan. Iya. Dan ini termasuk masalah yang ditekankan ya, sampai Ali bin al-Madini menyebutnya di pembahasan akidah. Karena itu di akidah Ali bin al-Madini beliau terangkan dari prinsip ahli sunnah tidak menjaharkan basmalah. Dan Ibn Rajab rahimahullah menyebut beberapa akwal dari as-salaf tentang celaan orang yang menjaharkan basmalah. Ini mungkin diarahkan kepada orang yang mengingkari ya, apa namanya, pelaksanaan sholat dengan tidak menjaharkan basmalah. Kalau dia mengingkarinya, maka ini dianggap menyelisih sunnah. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak menjaharkan. Adapun masalah silam pendapat, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah menjaharkan basmalah. Jadi ta'awud tidak dikeraskan, dua istiftah juga tidak dikeraskan. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang membaca Al-Fatihah. Iya. Kata beliau, "Tsumma yaqra'u Al-Fatihah." Tsumma yaqra' al-Fatihah. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Ya, dan membaca Al-Fatihah ini adalah hal yang disyariatkan di dalam apa? Di dalam salat. Ya, dalilnya sangat banyak sekali. Dan Ibnu Qudamah menegaskan hukum berikutnya. Ya. Ibnu Qudamah menegaskan apa namanya? Menegaskan bahwa membaca Al-Fatihah dan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kata beliau, "Wala salata liman lam yaqra' biha." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Nah, dan ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit, riwayat Bukhari dan Muslim, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hanya saja Ibnu Qudamah merinci di sini tentang bacaan Al-Fatihah bagi siapa? Bagi makmum. Karena itu pembahasan yang ke-13, hukum tentang membaca surah Al-Fatihah bagi siapa? Bagi makmum. Iya. Kata beliau, "Illal makmum fa inna qira'atal imam lahu qira'ah." Kecuali makmum. Ya, makmum maksudnya tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam adalah bacaan bagi siapa? Bagi makmum. Bacaan bagi makmum. Ini hadis datang dari beberapa riwayat. Hanya saja Ibnu Katsir mengatakan seluruh riwayatnya ada kelemahan. Ya, dan demikian kesimpulan dari sejumlah ulama bahwa hadith-hadith ini banyak jalannya tapi tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan. Karena itu hadith ini lemah ya. Hadith ini lemah. Nah. Iya. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa makmum tidak membaca di belakang imam, Mereka juga berdalilkan dengan ayat, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Diperintah diam. Nah, tapi ayat ini telah dikhususkan keumumannya di dalam apa? Di dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka seluruh bacaan imam kita wajib dengar kecuali apa? Membaca Al-Fatihah, karena makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Demikian pula hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan hal tersebut kecuali kalau membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Karena itu pendapat yang lebih kuat dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekhuna Syekh Mukbil dan selainnya, bahwa ya, membaca surah Al-Fatihah bagi makmum hukumnya sama dengan imam. Hukumnya wajib, sebagaimana imam wajib membaca Al-Fatihah, demikian pula makmum wajib membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Dan ini tidak ada perbedaan dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Makmum juga membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Karena keumuman hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Selesai tentang masalah hukum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian pembahasan yang ke-14 tentang makmum membaca surah Al-Fatihah pada sakta imam. Sakta itu artinya diamnya imam. Ya, imam itu diam beberapa tempat. Di awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, dan sebelum dia apa? Sebelum dia ruku. Ya, ini 3 tempat imam diam. Nah, Ibnu Qudamah berkata disunnahkan membaca Al-Fatihah pada sakta imam. Kata beliau, wa istahabbu ayyaqra'a fi sakatatil imam. Dan disunnahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di tempat-tempat diamnya imam. Iya. Tentunya kalau dia membaca Al-Fatihah di awal sholat, mendahului imam namanya. Dan tidak boleh mendahului apa? Mendahului imam. Iya. Baik. Dan ini tentunya berlaku di sholat apa? Sholat jahriyah ya. Kalau sholat sirriyah bebas. Sebab imam tidak terdengar bacaannya. Iya. Baik. Maka tempat diamnya imam biasanya setelah baca Al-Fatihah. Biasanya dia diam di situ memikirkan apa yang dia baca. Kan begitu? Maka segera makmum membaca di masa diam itu. Iya. Atau kalau misalnya dia tahu dari kebiasaan imamnya, dia diam sebelum ruku, maka dia undur sampai imamnya akan ruku, dia baca, tidak ada masalah. Iya. Tapi ini tentunya agak sulit ya pada kebanyakan imam. Biasanya segera apa? Segera ruku. Ya karena itu paling bagusnya dia baca setelah apa? Membaca Al-Fatihah. Nah, kalau imam setelah itu membaca, tidak ada masalah, dia lanjutkan saja. Sebab memang dasarnya dibolehkan apa? Membaca di belakang imam kalau membaca apa? Kalau membaca Al-Fatihah, dibolehkan. Hanya saja disunnahkan cari tempat diam. Karena memang asalnya makmum itu mendengar bacaan imam, itu asal. Karena itu dia berusaha mencari tempat-tempat imam itu apa? Diam. Muncul di sini satu pembahasan. Ya. Kalau makmum disunnahkan mencari tempat imam itu diam, apakah disunnahkan bagi imam untuk sengaja diam? Hah? Wah ini, kata imam, saya sholat di Masjid As-Sunnah ini. Ya, di sini orang madhabnya makmum baca Al-Fatihah. Ya, maka dia sengaja beri waktu yang panjang supaya makmum bisa baca Al-Fatihah. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya ini perbuatan bid'ah. Ya, jelas ya? Sebab dia khususkan. Tapi kalau tabi'i, namanya imam tabiatnya, setelah biasanya Al-Fatihah, dia tarik napas dahulu, atau dia fikir apa yang akan dia baca, itu tabiat manusia ya. Tidak dia atur sebelumnya, yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia sengaja, nah, kesengajaan ini artinya dia membuat syariat. Nah, ini perlu dalil khusus. Karena tidak ada dalil, maka itu bisa dianggap bid'ah. Bisa dianggap bid'ah. Baik. Iya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena di sebagian riwayat, ada sebagian sahabat yang ikut ruku. Ya, kemudian rukunya dihitung satu rakaat. Nah, ada memang hadis ya. Kalau siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, ya maka dihitung satu rakaat. Tapi hadisnya lemah dengan nas itu. Yang paling banyak digunakan adalah hadis Abu Bakrah. Yang dia masuk ikut sholat. Iya. Nabi sedang ruku bersama para sahabat. Maka Abu Bakrah dari belakang, ya segera ruku sambil dia berjalan ke saf depan. Nah, jelas ya? Maka di sini mereka mengambil istinbat bahwa ini menunjukkan kalau kita dapati imam ruku dihitung satu rakaat. Dihitung satu rakaat. Tapi ini pendalilan tidak begitu kuat. Ya, sebab di dalam hadis tidak diterangkan bahwa Abu Bakrah tidak menambah setelah itu. Dan tidak diterangkan pula Abu Bakrah berdiri menambah. Karena itu mengandung kemungkinan dan ini tidak bisa mengganggu gugat ketegasan hadis Ubadah bin Shamit la salata liman lam yaqra'i Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau Ibnu Hazm sendiri beliau lebih tegas lagi. Ya, ini perbuatan sudah dilarang oleh Nabi karena Nabi berkata zadakallahu syarsan wala ta'ud. Allah telah menambah kamu, semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatan itu. Ya, perbuatan itu dilarang oleh Nabi. Ya, kata Ibnu Hazm, celakalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Ya. Tapi ini agak berlebihan ya, ucapan Ibnu Hazm. Agak berlebihan. Baik. Ala kulli hal ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwa ruku tidak dihitung satu. Ruku tidak dihitung dapat satu rakaat. Kecuali kalau dia membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Baik. Pembahasan berikutnya. Baik, ini sudah jam 6 ya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Ya, ini apa namanya? Kelihatannya kita perlu tambahan waktu ya. Saya khawatir materinya enggak cukup ya. Jadi mungkin tambahan waktunya ba'da Isya. Ya, mungkin kita akan berhenti nanti setengah 10 atau jam 10 ya. Ya, karena itu yang agak ada penyakit mah sedikit, silakan dia makan-makan sedikit sebelum apa namanya? Pelajaran. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.